dalam hati yang terluka, ku terhempas di antara dua jalan yang telah memisahkan perasaan jiwa yang ku terhempas di antara dua.